kau sudah berkemas lagi menuju Pulau Bali. Baru saja kau selami indah Wakatobi, lalu mulai berencana arungi Danau Toba, hingga wujudkan anganmu ke puncak Mahameru. Aku hanya menjadi pemandu yang setia temanimu, tapi hatiku bukan tempat wisatamu yang bisa kau singgahi lalu pergi bagai turis. Hatiku bisa patah bila engkau hanya sekedar singgah, bermain sebentar lalu pergi bagai turis. Turis, turis, oh yeah, turis. Oh, harus gimana lagi membuatmu mengerti, coba sedikit pahami, aku masih di sini.